Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sampai pada pembahasan tentang uzur-uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan saum Ramadan. Yang mana di antara uzur tersebut adalah alhamlu warradha. Wanita yang hamil dan menyusui anaknya. Bahwa wanita yang hamil ataupun yang sedang menyusui anaknya, apabila dia mengkhawatirkan dirinya ataupun mengkhawatirkan kesehatan bayi atau janinnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan saum Ramadan. Diperbolehkan baginya untuk meninggalkan saum Ramadan. Hanya saja di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apa keharusan setelah itu? Apakah diwajibkan baginya mengqadha, menggantinya di hari-hari yang lain? Atau barakallahu fikum, dicukupkan dengan mengeluarkan fidyah, membayar fidyah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang miskin. Barakallahu fikum, yaitu satu hari puasa yang dia tinggalkan dia ganti dengan memberi makan kepada satu orang fakir miskin. Adapun barakallahu fikum, kalau seandainya dia mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok, beras, korma atau yang semisalnya, maka barakallahu fikum, dia mengeluarkan sebanyak nisfu sha'. Naam. Nisfu sha'. Nisfu sha'. Separo dari sha', yaitu 2 mud. Yang mana kalau seandainya ditakar dengan takaran kilogram kurang lebih sekitar 1,125 kilogram. 1,125 kilogram sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah membawakan hadis di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, yang mana hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh beliau bahwa wanita yang hamil dan menyusui tidak diwajibkan untuk mengqadha di hari-hari yang lain puasa yang dia tinggalkan lantaran hamil atau menyusui, akan tetapi dia menggantinya dengan mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan fidyah, yaitu hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi ramadan qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yakdiyani sawma. Apabila wanita yang hamil mengkhawatirkan dirinya atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya, ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan, maka solusinya adalah yuftirani, mereka berbuka, dan sebagai gantinya mereka memberi makan kepada fakir miskin sebagai ganti dari satu hari puasa yang dia tinggalkan, memberi makan kepada satu orang fakir miskin, wala yaqdiyani sauma, dan mereka tidak diharuskan untuk mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan. Dan disebutkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab yang sama, Irwaul Ghalil, barakallahu fikum, dengan sanad yang sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu ra'a umma waladin lahu hamilan aw murdi'an faqala anti bimanzilati alladhi la yatiq alayki an tut'imi makana kulli yawmin miskinan wala qada' alayka. Yang mana bahwasanya beliau melihat ummu walad, yaitu budak yang diposisikan sebagai istri, yang mana dia tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Ummu walad dalam keadaan hamil atau menyusui. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, engkau, keadaan engkau sama dengan orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah shaum, sehingga diharuskan bagimu untuk menggantinya dengan memberi makan kepada fakir miskin dari satu hari puasa yang dia tinggalkan. Dia memberi makan kepada satu orang miskin, wala qada'a 'alaika, dan tidak ada qada' atasmu. Dan juga beliau meriwayatkan, beliau menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ad-Darqutni bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, anti minal ladhi la yatiquna siyam alaikal jazaa wala alaikal qada', kamu seperti orang, termasuk di antara orang-orang yang tidak sanggup, kamu termasuk di antara orang-orang yang tidak sanggup, alaikal jazaa wala alaikal qada', yang harus bagimu adalah menggantinya, menggantinya dengan barakallahu fikum mengeluarkan fidyah, wala alaikal qada', wala alaikil qada', dan tidak ada qada' atasmu, barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, barakallahu fikum, yang mana Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mengatakan, al-hamil wal murdi' tuftir wala taqdi, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu boleh untuk berbuka puasa, wala taqdi, dan dia tidak diharuskan untuk mengqadha. Wa qala ha wa hadha sahih, dan beliau mengatakan Al-Imam Al-Albani bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya An-Nafi' an Ibnu Umar, mithla qawli Ibnu Abbas fil hamil wal murdi' wa sanaduhu sahihun wa lam yasuk lafzahu, barakallahu fikum. Yang mana Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang mana riwayat tersebut dari Nafi' an Ibnu Umar yang semisal dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang wanita yang hamil dan menyusui, bahwa mereka tidak mengqadha'nya dan mereka mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan mengeluarkan fidyah, memberi makan kepada fakir miskin dengan rincian satu orang fakir miskin sebagai ganti dari satu hari puasa yang dia tinggalkan. Dan juga sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa makanan siap saji ini, barakallahu fikum, yaitu makanan yang mengenyangkan, dengan syarat makanan yang mengenyangkan dan mencukupi, barakallahu fikum. Waqad rawahu Ad-Darqutni min tariq Ayyub An-Nafi' an Ibnu Umar. Dan Ad-Darqutni menyebutkan sebuah riwayat dari Ayyub An-Nafi' an Ibnu Umar. Nafi' ini adalah maula dari Abdullah bin Umar. Anna imra'atahu sa'alathu wa hiya hubla. Bahwasanya istri beliau bertanya kepada beliau, Abdullah bin Umar, yang mana istri beliau dalam keadaan hamil. Faqala aftiri wa am'imi an kulli yawmin miskinan wa la taqdi wa isnaduhu jayyid. Berbukalah dan berilah makan kepada setiap sebagai ganti dari satu hari kepada satu orang miskin. Wa la taqdi, dan tidak perlu untuk mengqadanya. Wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya bagus. Wa min tariqi Ubaidillah An-Nafi', dan dari jalan Ubaidillah An-Nafi', dari Nafi', qala, Nafi' berkata, kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisyin wa kanat hamilan fa asabaha 'athshun fi Ramadan fa amaraha Ibnu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskina. Bahwasanya Abdullah bin Umar memiliki seorang putri, yang mana putri tersebut menikah dengan salah seorang Quraisy, dan dia dalam keadaan hamil, dan ketika pada bulan Ramadan, barakallahu fikum, dia merasakan rasa dahaga. Fa'amaraha Ibnu Umar, dan Abdullah bin Umar memerintahkannya untuk berbuka. Wa tut'ima an kulli yawmin miskina, dan memberi makan kepada setiap dan memberi makan dari satu hari yang dia tinggalkan kepada satu orang miskin. Barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah merujukkan bahwa wanita yang hamil ataupun menyusui maka diperbolehkan bagi dia apabila dia mengkhawatirkan kesehatannya pribadi dan atau kesehatan anak dan janinnya, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan saum, berbuka, dan sebagai gantinya adalah dia mengeluarkan fidyah. Bagaimana tata cara fidyahnya? Sudah kita sebutkan bahwa barakallahu fikum, dia mengeluarkan makanan siap-siap santap, barakallahu fikum, satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari yang dia tinggalkan. Sehingga oleh karena itu apabila dia meninggalkan 30 hari saum Ramadan, maka dia menggantinya dengan, barakallahu fikum, memberi makan kepada 30 orang fakir miskin dengan syarat makanan yang mengenyangkan. Apabila kalau seandainya dia mengeluarkannya dengan naam, barakallahu fikum, dengan makanan pokok, barakallahu fikum, maka takaran untuk satu hari, fidyah untuk satu hari yang dia tinggalkan adalah kurang lebih naam sebanyak setengah sok, yaitu dua kali takaran dengan dua telapak tangan apabila digabungkan. 6. Yaitu setengah sok. Apabila ditakar dengan ukuran kilogram, kurang lebih sekitar 1,125 kilogram. 6. Barakallahu fikum. Disebutkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Daruqutni, yang mana Al-Imam Daruqutni mensahihkan riwayat ini Barakallahu fikum dari Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tentang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang tidak menyanggupinya maka Barakallahu fikum wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang menyanggupinya maka boleh baginya untuk menggantinya dengan mengeluarkan fidyah, dengan memberi makan kepada fakir miskin. Ini ayat ini menceritakan tentang awal mula siam Ramadan diwajibkan, yang mana ketika itu adanya dua pilihan. Seseorang boleh untuk berpuasa dan seseorang juga boleh untuk meninggalkan shaum akan tetapi menggantinya dengan fidyah. Itu awal mula. Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang ayat ini bahwa setelah turunnya ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum, bahwa apabila seseorang melihat hilal maka hendaknya dia melaksanakan ibadah shaum pada bulan tersebut, yakni shaum ramadan. Ayat ini memansuhkan, menghapuskan hukum dari ayat sebelumnya. Akan tetapi pada ayat sebelum tersebut wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, masih ada beberapa hukum yang tidak terhapuskan, yang mana hukum ini masih berlaku kepada asy-syaikhul kabir. Beliau mengatakan asy-syaikhul kabir alladzi la yastati'u siyam, yang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah shaum, maka dia boleh untuk berbuka wa yut'im an kulli yawmin miskinan, dan dia memberi makan sebagai ganti dari satu hari yang dia tinggalkan kepada satu orang miskin nisfa sha'in min hintah, nah setengah sha', nah setengah sha' dari hintah, kalau dia memberi Barakallahu fikum membayar fidyah, mengeluarkan fidyah dalam bentuk makanan pokok Barakallahu fikum. Nam takarannya adalah setengah sok. Setengah sok yaitu dua mud. Kalau ditakar dengan ukuran kilogram yaitu 1,125 kilogram beras makanan pokok kita. Nam Barakallahu fikum. Ini dalil di antara dalil yang mana tidak harus kita mengeluarkannya dalam bentuk makanan siap santap. Boleh juga dengan makanan pokok, bahan pokok makanan beras atau gandum kutul balad. Kalau kita di sini dengan menggunakan beras, tentunya dengan beras standar yang biasa kita gunakan. 6. Berapa takarannya? Di sini disebutkan nisfu sha'in min hintah. Nisfu sha', separo sha', setengah sha', yaitu 1,125 kilogram. 6. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah. Berikutnya pembahasan yang kedua, muftiratus siyam, pembatal-pembatal as-siyam. Pembatal-pembatal as-siyam. Wahiyal asya allati tufsidu ala sha'imi shaumahu wa tuftiruhu. Hal-hal yang merusak ibadah shaum terhadap orang yang berpuasa dan membatalkannya. Hal-hal yang bisa mendapatkan atau mendatangkan kerusakan puasa bagi orang yang melaksanakannya dan membatalkannya. وَيُفْتِرُ الصَّائِمُ بِفِعْلِ أَحَدِ الْأُمُورِ التَّالِيَةِ, dan orang yang berpuasa batal shaumnya apabila dia melakukan salah satu dari beberapa hal yang disebutkan ini. Nah, yang pertama, al-awwal, al-aklu awis syurbu amdan, makan dan minum sengaja. 6. Makan dan minum sengaja. Kharaja bihi barakallahu fikum bi ghairi amdin. Kalimat amdan mengeluarkan apabila makan dan minum tersebut terjadi lantaran tanpa kesengajaan, lupa. 6. Lupa atau dipaksa. Liqaulihi ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Dan makanlah, makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam dari fajr. Thumma atimus siyama ilal lail, dan setelah terbitnya fajar sempurnakanlah siam sampai dengan malam hari terbenamnya matahari. Maksud dari ayat ini adalah kita diperbolehkan untuk makan dan minum sampai datangnya fajar, dan ketika datangnya fajar seseorang tidak boleh untuk melakukan makan dan minum, dan dia harus melaksanakan shaum sampai malam hari, yaitu dengan terbenamnya matahari. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-sha'imi al-aklu wash-shurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail ghurubish-shams. Maka sungguh telah dijelaskan pada ayat ini bahwasannya tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa makan dan minum setelah terbitnya fajar sampai datangnya malam hari, yakni ghurubus syams, terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan fa siyamuhu sahih. Adapun bagi orang yang makan dan minum karena lupa, dia lupa tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Wa yajibu alaihi al-imsak idza tadzakkara, dan apabila dia ingat setelah makan dan minum, maka wajib bagi dia setelah itu untuk menahan diri dari makan dan minum. Barakallahu fikum. Aw dzakara annahu shaimun, atau dia mengingat bahwa dia dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah shaum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa yang mana dia dalam keadaan puasa shaum, maka dia makan dan minum, maka hendaknya dia tetap melanjutkan shaumnya. Yang demikian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepadanya dengan memberikan makan dan minum terhadapnya. Barakallahu fikum, dan ini dia lakukan lantaran dia tidak sengaja karena dia lupa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini sangat jelas. Wa yufsidu shauma bis-sa'ut. Dan ibadah shaum akan rusak dengan sa'ut. Apa itu sa'ut? Barakallahu fikum, di sini ada catatan kakinya, wa huwa dawa'un yusabbu fil anf, yaitu obat yang dimasukkan melalui hidung. Obat yang dimasukkan melalui hidung. Barakallahu fikum. Kenapa as-sa'ut dan obat-obat jenis yang lain yang barakallahu fikum dimasukkan melalui hidung ini membatalkan ibadah shaum? Barakallahu fikum. Dikarenakan as-sa'ud, jalur hidung tersebut akan sampai ke lambung walaupun bukan melalui mulut. Yang seperti ini akan membatalkan. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis dari sahabat Lakid bin Sabrah barakallahu fikum, Nabi mengatakan balik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan istinsyak ketika berwudu, memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung, nam memasukkannya ketika berwudu. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh, betul-betul dihirup airnya. Nam illa antakuna sha'iman, kecuali kamu dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah shaum, kecuali apabila engkau sedang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya At-Taharah dan An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', wa hadza yadullu ala anna shaim la yubalik fil istinsyak. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa tidak diperkenankan untuk mubalaghah, untuk bersungguh-sungguh di dalam al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Wala na'lamu li hadza illatan illa annal mubalaghah takunu sababan li wusulil ma'i ilal ma'iddah. Dan kita tidak mengetahui sebab akan larangan ini kecuali sebabnya, kita tidak mengetahui sebab yang lain kecuali hanya dikarenakan perbuatan mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam menghirup air ke dalam hidung, menjadi sebab masuknya air ke dalam perut kita. Wa hadza mukhillun bis-shaum. Maka yang seperti ini barakallahu fikum merusak ibadah shaum. Wa la hadza fanaqul, maka oleh karena itu kita katakan, maka atas dasar ini kita katakan, kullu ma wasala ilal ma'iddah an tariqil anfi awil fam fa innahu muftirun. Segala hal yang bisa menyampaikan ke perut, ke dalam perut kita, baik itu dari jalur hidung ataupun mulut, maka yang demikian itu membatalkan ibadah shaum, membatalkan ibadah shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Bahkan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa menggunakan celak itu membatalkan shaum. Menggunakan tetes mata juga membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Karena memang ada saluran yang menyampaikan ke kerongkongan seseorang, walaupun dari mata. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Hanya saja Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam majmu' fatwa beliau, yang demikian itu tidak benar. Al-kahal tidak membatalkan shaum. Tidak membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Menggunakan celak tidak membatalkan shaum. Walaupun di sana ada yang mengatakan membatalkan shaum. Kenapa demikian? Karena menggunakan celak itu sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf dan dilakukan oleh banyak orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibadah shaum Ramadan ini adalah ibadah yang umum, setiap tahun berulang diamalkan oleh kaum muslimin. Andai kata hal itu membatalkan shaum, al-kahal itu membatalkan shaum, niscaya akan ada riwayat yang disebutkan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bahwa perbuatan ini bisa membatalkan shaum. Namun ternyata tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan barakallahu fikum al-kahal itu membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak mengapa menurut Syekhul Islam bin Mutaimiyah rahimahullah bagi seseorang untuk menggunakan celak pada matanya. Wa bikulli ma yasidu ilal jawf walau min ghairil fam mimma huwa fi hukmil akli wasyubri syurbi kal ibri al mughdhiyah. Dan setiap apa saja yang bisa menyampaikan yang bisa menyampaikan sesuatu tersebut ke dalam perut seseorang, walaupun naam tidak melalui jalur mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wasyubi, yang mana hal demikian itu dihukumi dengan hukum makan dan minum, maksudnya sama dengan hukum makan dan minum, selama itu masih dikategorikan termasuk sama saja dengan hukum makan dan minum, maka hal itu membatalkan shaum Ramadan, maka hal itu membatalkan siam seseorang. Di antaranya adalah al-kal ibri al-mughdhiyah, yaitu suntikan yang mengenyangkan, suntikan yang mengenyangkan dan menguatkan badan. Barakallahu fikum. Suntikan yang mengenyangkan dan menguatkan badan seperti menggunakan infus atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini membatalkan shaum seseorang. Barakallahu fikum. Atsani al-jima' yubtilu siyama bil jima', membatalkan shaum dengan jima'. Faman jama'a wa huwa shaimun yubtilu batala siyamuhu. Barang siapa yang melakukannya dalam keadaan dia berpuasa, maka batal shaumnya. Wa 'alaihi at-taubah wal istighfar, dan wajib bagi dia setelah itu untuk bertaubat dan istighfar karena dia melakukan perbuatan yang diharamkan pada tengah hari bulan Ramadan. Kemudian setelah itu wa qada'il yaumil ladzi jama'a fihi, dan dia harus mengganti hari 6 hari yang mana pada hari tersebut dia melakukan perbuatan jima. Nah, maksudnya dia mengqadanya di hari yang lain. Wa 'alaihi ma'al qada kafarah, di samping qada dia juga harus melakukan kafarah. Nah, melakukan kafarah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan juga Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a an-nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqad waqa'a bi ahlihi fi Ramadan, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi yang mana dia telah menggauli istrinya pada siang hari Ramadan. Waqala fi akhirihi, dan di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan fasum yauman, maka berpuasalah satu hari, maksudnya gantilah hari tersebut, qadha, diperintahkan untuk mengqadanya. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi di samping dia mengqadha dan juga diharuskan baginya untuk melakukan kafarah. Apa kafarahnya? Wahiya itsqu raqabah, membebaskan atau memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Itu yang pertama. Fa illam yajid shama syahraini mutatabi'aini. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terpisahkan dengan berbuka walaupun hanya 1 hari. Tidak boleh putus berturut-turut. Nah, tidak boleh putus seperti minum obat TBC. Kalau seandainya putus 1 hari, wajib diulang dari awal. Wajib diulang dari awal. Nah, fa illam yastati'at ama 60 miskinan. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia tidak sanggup, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Di sini disebutkan bahwa kafarah tersebut secara berurutan, tidak boleh memilih. Kafarah ini dilakukan dengan berurutan, tidak boleh memilih. Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau seandainya tidak sanggup dan tidak mungkin untuk saat sekarang ini, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan melaksanakan ibadah siam selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Nah, dan kalau seandainya dia tidak sanggup, baru boleh dia barakallahu fikum memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan tidak boleh bagi dia memilih untuk memberi makan kepada 60 orang miskin sementara dia sanggup untuk melaksanakan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya tertib al-kafarah sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi wajib untuk kafarahnya sesuai dengan tertib yang disebutkan di dalam hadis. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah di dalam sahihnya, berkata Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, bab ijabil kafarah 'alal mujami' fi shaum fi Ramadan bil 'itqi idza wajadahu aw bis aw as-siyam idza lam yajid al 'itqa aw al it'am aw al it'ami idza lam yastati' as-shaum. Tsumma dzakara hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bab diwajibkannya kafarah bagi orang yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadan, barakallahu fikum, dengan yang pertama membebaskan budak apabila dia mendapatinya. Kalau dia tidak sanggup, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Dan kalau seandainya dia tidak sanggup, maka dia menggantinya dengan barakallahu fikum memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi Al-Imam Ibnu Khuzaimah maksudnya di sini, Al-Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan di dalam bab judul bab dari hadis yang beliau riwayatkan, yang mana judul bab dari seorang muhaddits yang mana dia menyebutkan pada kitab hadisnya merupakan fikih atau istinbat hukum dari hadis yang akan dia sebutkan, hasil dari ijtihad dari hadis yang akan beliau sebutkan. Maka di sini maksudnya Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan beristinbat bahwa kafarah tersebut harus dengan tertib. Kafarah tersebut harus dengan tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama dengan membebaskan budak, kalau tidak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka dia melaksanakan memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Barakallahu fikum. Ila huna darsuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita sebutkan atau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.